بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، الحمد لله، setelah 2 tahun lebih kita libur, kita lanjutkan kembali kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan kita sampai atau masih dalam hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al-Muslim akhul Muslim, la yadlimuhu, wa la yakhduluhu, wa la yakdibuhu, wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Bihasbi mri'in minas syarri, an yahqira akhahu al-Muslim. Kullul Muslim, ala al-Muslimi haram. Damuhu wa maluhu wa irduh. Rawahu Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tahasadu, jangan saling hasad, dengki. Wala tanajashu, jangan saling curang dalam jual beli. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling berpaling. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhih, dan jangan salah seorang kalian atau sebagian kalian membeli atas apa yang dibeli saudaranya. Wa kunu 'ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-Muslim akhul Muslim, seorang Muslim saudara Muslim lainnya. La yadlimuhu, tidak mendzaliminya. Wa la yakhdhuruhu, tidak merendahkannya. Wa la yakdhibuhu, tidak mendustainya. Wa la yahqiruhu, dan tidak merendahkannya atau tidak menjatuhkan kehormatannya. At-taqwaha huna. Yang namanya ketakwaan adalah di sini. Yushiru, beliau mengisyaratkan ke dadanya tiga kali. At-taqwa hahuna. Yani di dadanya. Bihasbi mri'in minasyar. Cukup seseorang dikatakan jelek kalau dia menjatuhkan kehormatan saudaranya yang muslim. Kulul muslim alal muslimi haram. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram. Dengan makna saling menjaga atau terjaga, tidak boleh dilanggar. Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduh, dan kehormatannya. Muslim terhadap muslim lainnya adalah haram, harus saling menjaga darahnya, saling menjaga hartanya, dan saling menjaga kehormatannya. Demikian hadisnya secara ringkas. Kemudian berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, hadal hadis kharrajahu Muslimun min riwayati Abi Sa'id. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam riwayat Abi Sa'id Maula Abdullah ibn Amir ibn Quraiz dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Abu Sa'id hadha la ya'rif aw la yu'raf ismuhu. Abu Sa'id ini dikenal dengan kunyahnya Abu Sa'id. Adapun namanya tak dikenal atau tidak dikenal namanya. Wa qad rawa anhu ghairu wahid. Dan telah meriwayatkan dari beliau bukan hanya satu orang. Ini banyak orang meriwayatkan, banyak para ulama meriwayatkan dari beliau ini. Wa dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqatih. Ibnu Hibban memasukkan beliau dalam thiqatnya. Beliau punya kitab namanya Thiqat. Sehingga dikatakan fi thiqatih, maksudnya dalam kitab thiqatnya beliau. Ibnu Hibban punya kitab rawi-rawi thiqah. Dimasukkan Abu Sa'id di dalamnya. Wa qala Ibnu al-Madini huwa majhul. Kata Ibnu al-Madini, dia tidak dikenal. Karena hanya dikenal dengan ru'nya, dengan kunyahnya saja, dan tidak diketahui kayak apa dia. Wa rawa hadzal hadis Sufyan ats-Tsauri. Namun hadis ini diriwayatkan pula dari Sufyan ats-Tsauri. Faqala fihi, kemudian Sufyan berkata, an Sa'id ibn Yasar, walhamdulillah. Artinya beliau katakan dengan namanya Sa'id ibn Yasar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa wahima fi qawlihi Sa'id ibn Yasar. Tetapi ternyata kata Ibn Rajab itu juga kesalahan beliau menyebutkan Sa'id ibn Yasar. Innama huwa Abu Sa'id maula ibn Quraiz. Dia adalah Abu Sa'id maulanya ibn Quraiz. Dikatakan oleh Imam Ahmad dan Yahya ibn Ma'in dan Daruqutni, dan diriwayatkan sebagiannya dari sisi yang lain. Namun alhamdulillah di sini sudah disebutkan akhrajahu Muslim atau rawahu Muslim. Artinya Muslim sudah menganggapnya sahih dengan pemeriksaan beliau yang sangat teliti kedua setelah Imam Bukhari. Dikeluarkan pula oleh Tirmidzi, kharajahu Tirmidzi dari riwayat Abi Saleh dari Abu Hurairah, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al muslim akhul muslim la yakhunuhu wa la yakdhibuhu wa la yakhdhuluhu. Di dalam riwayat Tirmidzi ada lafaz yang berbeda bahwa muslim saudaranya muslim yang lainnya. La yakhunuhu, tidak mengkhianatinya. Wa la yakdhibuhu, tidak mendustainya. Wa la yakhdhuluhu, dan tidak mengacuhkannya. Khadal barakallahu fikum, sesungguhnya makna sebenarnya adalah tidak mau menolong. Jadi ada muslimnya terdolimi atau apa, dia tidak peduli. Itu namanya khadal. Mengacuhkan, tidak mau menolong. Kullul muslim alal muslimi haram. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram. Irduhu wa maluhu wa damuh. Kehormatannya, hartanya, dan darahnya. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Bisa bihas bimri'in minasyari an yakira akhahul muslim. Cukup seseorang dikatakan jelek ketika dia merendahkan muslim saudaranya yang muslim. Wa kharaja Abu Daud, dikeluarkan pula oleh Abu Daud. Dan ucapannya kullul muslim ila akhirih. Wa kharajahu fi sahihain, dan dikeluarkan pula dalam dua kitab sahih, berarti Bukhari dan Muslim, dari riwayat Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi SAW dengan lafaz wala la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling dengki, jangan kalian saling curang, jangan kalian saling membenci, jangan saling berpaling. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kharajahu min wujuhin akhar, dikeluarkan pula oleh Bukhari dan Muslim dari sisi-sisi lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Potongan-potongan walaupun tidak persis sama, ini cukup mendukung apa yang dibahas tadi. Maka alhamdulillah Bukhari riwayat itu terdukung, sahih, dikeluarkan bahkan dalam Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang hampir sama walaupun tidak panjang. Wa kharajal Imamu Ahmad, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari hadis Wasilah ibn al-Asqa dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala kullul muslim 'alal muslimi haram damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Seorang muslim dengan muslim lainnya harus saling menjaga darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu. Muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak boleh mendoliminya atau tidak boleh mendolimi saudaranya, tidak boleh mengacuhkannya. Wa taqwa hahuna, yang namanya ketakwaan itu di sini. Wa awma'a biyadihi ilal qalbi, awma adalah mengisyaratkan, sama dengan asyara yushiru, isyara. Awma'a biyadihi ila qalbihi. Naam. Bihasbi mri'in minasyari, dan cukup seseorang dikatakan jelek, jahat, kalau dia merendahkan saudaranya yang muslim. Wa kharraja Abu Dawud akhiruhu faqat, dikeluarkan oleh Abu Dawud yang belakangnya saja. Dan dalam dua kitab sahih dari hadis Ibnu Umar dari Nabi SAW, al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim, saudara muslim yang lainnya, tidak mendoliminya dan tidak menyerahkannya. Kalimat yuslimuhu, menyerahkannya, ini semakna dengan yakhduluhu, tidak menolong, bahkan menyerahkan. Nih, ambil saudaraku. Yani mereka mendoliminya, sedangkan kita menyerahkannya. Ini dilarang, dan dikatakan seorang muslim, saudara muslim yang lainnya, tidak mendoliminya dan tidak menyerahkan pada orang yang mendoliminya. Dikeluarkan pula Imam Ahmad dengan lafaz al-muslim akul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu bihasbi mri'in minasyari an yahqira akhahul muslim. Lafaz-lafaznya enggak ada yang baru, hampir sama. Wa fi sahihain juga dari Anas, bukan dari Abu Hurairah, disebutkan sama riwayat dari Nabi SAW, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Hanya letaknya terbalik-balik, tapi isinya sama. Kalau yang tadi dari Abu Hurairah, la tahasadu wa la tabaghadu, dan kurang kalimat tanajashu. Wa yurwa ma'nahu min hadis Abi Bakar Siddiq, diriwayatkan pula secara makna, yakni semakna, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, marfu'an wa mauqufa. Marfu'an artinya menyampaikan atau menyandarkan pada Nabi, qala Rasulullah sallam, sedangkan mauqufan langsung ucapan Abu Bakar. Abu Bakar berkata bahwasanya al-muslim akhul muslim dan seterusnya. Faqauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka ucapan beliau, ucapan Nabi yang tadi sudah kita bahas sanadnya benar-benar sahih, diriwayatkan dari banyak jalan, dari banyak sahabat, kata Nabi, la tahasadu, jangan saling hasad, jangan saling mendengki. Ya'ni la yahsud ba'dukum ba'da, Ini sebagian kalian jangan dengki pada sebagian yang lain. Wal hasad markuzun fi tiba'il bashar. Hasad itu markuz, sering bersarang atau sering bercokol pada hati tabiat manusia. Ini tabiat manusia seringkali memiliki sifat hasad. Wa huwa, apa itu? Wa huwa annal insana yakrah an yafuquhu ahadun min jinsihi fi syai'in minal fadail. Yaitu seseorang tidak suka kalau ada orang lain lebih dari dirinya. Min jinsihi, tentunya biasanya yang namanya hasad adalah dari kelasnya. Maksudnya jinsihi, dari yang sejenisnya. Pedagang sama pedagang, guru sama guru, ustadz sama ustadz. Seringkali merasa tidak suka kalau ada yang yafuqu, ada yang lebih dari dirinya. Fi syai'in minal fadail, dalam masalah fadilah, fadilah atau keutamaan-keutamaan. Ini dikatakan dengan hasad. Jadi definisinya hasad adalah tidak suka kalau orang lain yang sejenisnya melebihi dirinya. Tumayan qasimun nas ba'da hadza ila aqsam. Kemudian manusia terbagi lagi dalam masalah ini menjadi sekian bagian-bagian. Maksudnya terbagi dari jenis-jenis. Rasa tidak suka kalau dilebihi atau dikalahkan itu banyak, bahkan rata-rata manusia memilikinya. Tapi setelah itu jadi berbeda-beda. Ada yang berusaha untuk merusak saudaranya agar tidak bisa mengalahkan dia. Ini sudah beranjak dari hasad kepada dengki. Qala minhum man yas'a, di antara mereka ada yang berupaya fi zawali ni'matil mahsud, berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang yang dihasadi. Mahsud, yang dia hasad padanya. Berarti perasaan tidak suka udah ada. Kemudian dilanjutkan dengan berusaha menghilangkan kenikmatan yang dia punya. Bil baghi alaih bil qawli wal fi'il. Apakah bil baghi, dengan kedzaliman kepadanya? Apakah kedzaliman dengan ucapan atau kedzaliman dengan perbuatan? Kalau kedzaliman dengan ucapan seperti yang tadi disebutkan dalam hadis, menjatuhkan kehormatannya, merendahkannya, memfitnahnya, menuduhnya, dan seterusnya, itu dengan ucapan. Sedangkan dengan fi'il, dia akan mendoliminya dengan perbuatannya. Apakah menyakitinya atau merusak perangkat yang dia punya, karena dia hebat karena ini, karena tangannya dirusak. Ketika ada suatu acara main bola atau latihan, ini latihan itu, sengaja, berpura-pura tidak sengaja, besok dia sudah tidak bisa lagi melakukan dengan tangannya. Na'udzubillah min dzalik, itu sudah lebih mengerikan lagi daripada yang pertama. Tsumma minhum man yas'a fi naqli dzalika ila nafsihi. Ada lagi jenis lain, di antara mereka man yas'a fi naqli dzalika ila nafsihi, orang yang berusaha untuk memindahkan fadilah tadi kepada dirinya. Bahwa itu adalah harusnya punya saya. Harusnya milik saya. Misalnya kalau dia juara kedua, pengennya juara pertama, kemudian protes, marah segala macam, karena pengen dia yang pertama. Wa minhum, jenis ketiga, man yas'a fi izalatihi anil maqsud faqat min ghairi naqli ila nafsihi. Yang ketiga ini hanya berharap kalau itu hilang dari orang itu. Mudah-mudahan hilang, mudah-mudahan begini. Dan kemudian kejadian. Itu yang dikatakan dengan mata hasad, dengan ainul hasad atau ainul hasid, yang dijuluki dengan mata tajam, mata sibam dan sebagainya. Itu ada yang katanya turunan, tetapi yang disebut dalam hadis adalah mata hasad. Kurang ajar, dia kok punya begini-begini, mudah-mudahan begini, dengan ikhlas ya, doa jahatnya itu. Matanya melihat terus, ini mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begitu. Terjadi. Barakallahu fikum. Wa minhum, ada lagi jenis lain. Man yas'a wa huwa syarruhuma wa akhbathuhuma wa hadha huwa al-hasad al-madmum al-manhi. Naam. Dan ini yang disebutkan adalah yang paling jeleknya. Akhbathuhuma wa hadha al-hasad al-madmum al-manhi. Ini semua hasad-hasad yang dilarang. Masya Allah. Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan dengan bahasa yang runtut. Pertama, rata-rata manusia tidak suka dikalahkan. Itu umum. Rata-rata. Tetapi ada orang beriman yang bisa menahan dirinya, kemudian melawannya. Ya biar saja. Dia mau lebih dari saya, atau begini, atau begitu. Itu Allah kasih fadilah. Masya Allah. Berarti dia mukmin. Tetapi ada beberapa orang yang lemah iman, diikuti ketidaksukaannya dengan harapan-harapan. Mudah-mudahan rusak, mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begitu. Ada lagi yang bahkan mulutnya ikut berbicara untuk menggagalkan fadilah tadi. Bahkan ada yang berani mendzalimi dengan tangannya supaya hilang fadilah tadi dan dia tetap paling tinggi. Ini barakallahu fikum semuanya adalah hasad-hasad yang tercela. Kedengkian-kedengkian yang tercela. Wa huwa kana dhanbu iblis. Karena inilah yang dikatakan kejahatan iblis. Atau dengan dunub iblisiyah. Ibnu Qayyim rahimahullah, saya ingat dalam kitab beliau punya ucapan unik. Dosa itu ada jenis-jenisnya. Ada dunub iblisiyah, ada dunub haywaniyah. Dunub iblisiyah, dosa-dosa yang disebabkan karena dengki, iri, hasad, tidak terima dia diberi sekian, maunya sekian, itu iblisiyah. Karena jenis iblis ketika hasad kepada Adam. Sedangkan jenis haywaniyah adalah seperti kehidupan hewan, mereka saling memangsa, saling menindas, saling memakan, saling, ini jenis mereka, jenis hewan. Hewan gak punya hasad, Masya Allah. Atau sebagian besar, mungkin ada hewan yang punya hasad, sebagian besar gak ada urusan sama mereka, sama hewan-hewan sejenisnya. Gak ada urusan, kamu cari, saya cari, begitu. Tapi, sisi hewaniahnya adalah, pokoknya saya harus kenyang. Pokoknya saya harus makan. Pokoknya saya harus mendapatkan apa yang saya mau. Nah, ini haywaniyah. Sehingga mereka kalau sudah kedua di tempat yang sama akan berebut. Akan saling bunuh untuk itu. Barakallahu fikum. Maka di sini disebutkan oleh Ibnu Rajab bahwa itu sejenis dengan kejahatan iblis la'natullah alaih. Haitsu hasada Adam alaihi salam. Ketika dia dengki hasad kepada Adam, lamma ra'ahu qad faqa 'ala al-malaika. Ketika melihat Adam dimuliakan di atas para malaikat. Bi an khalaqahu Allahu bi yadihi. Keistimewaan Adam di antara yang lainnya adalah yang pertama Allah ciptakan langsung dengan tangannya sendiri. Kalau yang lain Allah hanya katakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Wa asjadahu lahu malaikatahu. Dan diperintahkan untuk sujud kepadanya malaikat-malaikatnya. Ini keutamaan yang kedua dari Adam alaihis salam. Jenis kalian, jenis kita, jenis manusia. Wa'allamahu asma'a kulla syai. Dan Allah ajarkan pada Adam nama-nama segala sesuatu. Wa askanahu fi jiwari. Dan dipersilahkan untuk tinggal di sisinya, di dalam jannahnya. Fama zala yas'a fi ikhrajihi minal jannah. Maka iblis dengki. Sejak diciptakannya Adam, iblis melihat. Ini berbeda dengan aku. Dia keliling. Sebelum ditiupkan ruh kepada Adam, iblis keliling. Dia pegang. Ini jasad. Dan ini dalam keadaan memiliki rongga. Beda dengan aku, beda dengan para malaikat. Apa ini? Makhluk apa ini? Kemudian dia langsung berkata saat itu juga, kalau Allah jadikan di bawahku, akan aku tindas. Kalau dijadikan di atasku, akan aku tentang. Sampai kemudian Allah ciptakan dan dimuliakan di atas iblis, di atas malaikatnya, dan Allah perintahkan seluruhnya untuk menghormatinya. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud penghormatan. Kemudian, sujud penghormatan ini pernah dibolehkan, kemudian dimansuhkan. Di zaman Yusuf alaihissalam masih dibolehkan. Sungkem atau sujud penghormatan. Masih dibolehkan, sehingga ketika Yusuf bermimpi 11 bintang matahari dan rembulan bersujud kepadanya, ternyata tafsirnya adalah saudaranya dan bapak dan ibunya yang sujud kepada Yusuf. Menghormatinya ketika tahu dia menjadi seorang nabi, seorang raja. Tetapi setelah turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, diperintahkan kepada nabinya untuk memerintah kepada seluruh manusia. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Jangan sujud pada matahari, jangan sujud pada bulan, jangan sujud pada apapun kecuali kepada Allah yang menciptakannya. Sejak itu, maka tidak boleh lagi penghormatan dengan cara sujud. Ikhwani fillah na'azakumullah, maka iblis melihat Adam dimuliakan, dihormati, maka dia dengki, iri, dan berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menentang perintahnya, sujudlah pada Adam. Kata iblis, bagaimana aku sujud pada Adam? Khalaqtani min nari, wa khalaqtahu min tin. Menentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan logikanya. Apakah aku harus sujud pada Adam? Padahal Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Api lebih tinggi, lebih mulia daripada tanah yang rendah di bawah. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka disebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa kali di beberapa surat. Aba, wastakbara, wa kana minal kafirin. Iblis menolak dan sombong, maka dia jadi kafir menentang Allah SWT. Karena apa? Karena hasad. Ada yang kafir karena hasad, ada yang kafir karena perutnya, ada yang kafir karena syahwatnya. Qala, dikatakan dunub iblis, asjadahu malaikatahu, mereka atau iblis iri kepada Adam, wa yas'a, dan iblis termasuk jenis yang berusaha untuk menghilangkan kenikmatan tersebut. Yas'a fi ikhrajihi minal jannah, berusaha agar Adam keluar dari surga. Hatta ukhrija minha, sampai benar-benar terjadi Adam dan Hawa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga. Wa yurwa an ibni Umar anna iblis qala li Nuh, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa iblis berkata kepada Nuh, itsnatani bihima ahlaka bani Adam, dengan dua perkara, dengan keduanya akan binasa anak Adam. Al-hasad, yang pertama al-hasad, kedengkian. Wabil hasadi lu'intu waj'altu syaitanan rajiman. Yang pertama adalah kedengkian. Sungguh dengan kedengkianlah aku dilaknat oleh Allah. Dengan kedengkianlah ju'iltu syaitanan, aku dijadikan syaitan rajiman yang terkutuk. Yang kedua, al-hirs, ambisi. Ini yang haiwaniyah. Ambisi pada dunia. Ubiha Adam al-jannah kullaha. Adam diberikan seluruh apa yang di surga. Bayangkan, semua diberi. Fa asbahat hajati minhu bil hirs. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi ternyata aku sampai dikeluarkan dari surga karena kepengen yang itu. Bayangkan, dikasih surga sekian banyaknya, tetapi ambisi, pengen coba yang belum. Kharajahu ibnu Abi Dunya, demikian diriwayatkan oleh ibnu Abi Dunya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ala kulli hal, walaupun kita tidak tahu di sini riwayatnya tidak dijelaskan sahih atau dhaifnya, tetapi apa yang dikisahkan itu terjadi. Yang pertama iblis, yang sampai dilaknat oleh Allah, sampai betul-betul Allah memastikan dia dalam neraka jahannam selama-lamanya. sampai kita disuruh untuk berlindung dari godaannya dan seterusnya, karena hasad, dengki. Yang kedua, Adam sampai turun ke dunia karena ambisi. Ikhwan ibn a'azakumullah, hanya saja syaitan bukannya bertaubat, malah membangkang, malah menentang. Sedangkan Adam bertaubat dengan taubatan nasuha. Rabbana zalamna anfusana fa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Adam dan Hawa, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim. Kalau engkau tidak ampuni kami, kalau engkau tidak maafkan kami, niscaya kami akan jadi orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana. Qul inna a'udzubikumullah, maka Allah terima taubatnya Adam alaihi salam. Tetapi kita sebagai turunan Adam harus tahu, hati-hati dengan ambisi yang seringkali membawa orang menghalalkan segala cara. Menghalalkan apapun pokoknya saya dapat, itu ambisi. Ikhwan fillah, na'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan dengki dan jangan ambisi. Jangan kalah dengan kedengkian dan jangan kalah dengan ambisi. Fa asabtu hajati minhu bil hirs. Aku ternyata mendapatkan hajatku, kata Adam, kata iblis. Ini yang berbicara iblis kepada Nuh alaihi salam. Aku dapatkan apa yang aku hajatkan dari Adam dengan ambisi. Kamu tahu itu pohon yang kau dilarang, itu pohon yang begini, pohon yang begini, sajaratul khuldi, pohon kekekalan, engkau akan kekal selama-lamanya di sini. Ini barakallahu fikum tipuan. Dan juga dikatakan dengan pohon kekekalan atau pohon yang ini, pohon yang itu, yang semuanya barakallahu fikum tipuan iblis la'natullah alaih. Kharajahu ibn abi dunya wa qad wasafallahu al-yahud. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Yahudi juga dengan sifat kedengkian. Wasafallahu al-yahud bil-hasadi. Allah sifati Yahudi dengan hasad. Berarti sifat iblis, yang kedua sifat Yahudi. Ini mengerikan sekali, barakallahu fikum. Fi mawadhi' min kitabihi al-Quran. Allah sebutkan bukan sekali, tapi fi mawadhi'a, di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Seperti misalnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sungguh sangat berharap kebanyakan ahlul kitab kalau saja bisa mengembalikan kalian setelah iman kalian menjadi kafir. Loh kenapa? Kalau kamu mau kafir silakan. Mengapa kebanyakan mereka sangat berharap untuk orang beriman ini jadi kafir lagi? Hasad. Hasadan min 'indi anfusihim. Kata Allah, karena hasadan min 'indi anfusihim. Na'udzubillah. Ada orang yang kayak Yahudi gini. Aneh. Ada orang yang hasad dalam bentuk seperti ini. Jadi mereka kafir, menentang agamanya sendiri, mereka tahu itu. Kemudian kaum mukminin percaya, kok dia enggak kafir kayak kami ya? Begitu. Kenapa? Dia akan lebih baik dari kita, kita akan celaka, masuk neraka, mereka akan masuk surga. Jadi persis kayak iblis. Maka Yahudi itu ketika menentang Nabi dalam keadaan tahu ini di atas hak, dalam keadaan tahu Al-Quran itu benar, dalam keadaan tahu sifat-sifat Nabi-Nya persis seperti apa yang ada pada mereka, tapi mereka menentang karena bukan dari golongannya. Dulu kita pahami hasadnya di situ, kok dari orang Arab ya, bukan dari kami. Iya, itu juga hasad. Tetapi yang di ayat ini adalah, saya sampai menentang agamaku sendiri gara-gara ingin menentang orang Arab ini. Ternyata orang beriman, beriman, enak mereka, selamat mereka. Ya. Jangan. Ya. Maka mereka wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Sangat berharap kebanyakan dari ahlul kitab kalau mereka bisa mengembalikan kalian menjadi kafir lagi. Karena hasad mereka yang ada pada diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Setelah mereka tahu kebenaran. Saya kafir, kok enak aja mereka beriman. Begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwan ibn na'azakumullah, dan kedengkian Yahudi itu sampai hari ini. Berharap kalian muslimin jadi kafir. Mau masuk Yahudi silakan, tidak masuk Yahudi silakan, pokoknya kafir. Makanya kalau ada aliran kafir yang mengaku Islam, apakah Syiah Rafidhah atau aliran-aliran lain, mereka akan dukung. Mereka akan dukung kalian, jangan kemudian berkata, ini mereka mungkin belum ngerti, sudah ngerti, mereka sudah tahu. Mungkin mereka tidak ada, benar-benar sengaja. Kenapa kau Syiah mudah masuknya, sedangkan Ahlus Sunnah susah? Mengapa kau Ahlus Sunnah selalu dituduh? Tetapi Syiah, Ahmadiyah, gak pernah dituduh apa-apa. Gak dituduh bahaya, gak dituduh teroris, gak dituduh nanti begini, gak dituduh akan merubah agama di Indonesia, akan menjadikan begini. Nah, ada tuduhan itu. Barakallahu fikum. Itu hanya pesanan dari Yahudi. Hati-hati. Dengan kelompok yang hak ini tadi. Ahlus Sunnah, kaum muslimin yang masih berpegang dengan Quran dan Sunnah, itu dianggap bahaya. Tetapi kalau sesat sekalian, itu tidak dianggap bahaya oleh mereka. Ikhwan ibn na'azakum, mereka punya yang mereka namakan HAM. Hak asasi manusia. Biarlah mereka meyakini seperti itu. Kok aneh? Kesini bilang HAM, kesini bilang lain. Barakallahu fikum, itu bukan kebetulan. Memang dari dulunya Allah katakan, hasadan min indi anfusihim. Mereka dengki yang ada pada diri-diri mereka. Ayat kedua, am yasuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka itu dengki, hasad pada manusia karena apa yang Allah berikan pada mereka dari keutamaan? Ini mereka-mereka yang beriman dari para sahabat mendapatkan keutamaan-keutamaan. Mereka malah dengki. Wa kharaja al-Imam Ahmad wa Tirmidzi min hadis Zubair ibn al-Awwam an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dabba ilaikum da'ul umami min qablikum. Telah merayap. Dabba itu jalannya semut. Enggak kelihatan tapi bergerak pelan-pelan. Langkahnya enggak kelihatan. Itu namanya dab, sehingga sering diterjemahkan dengan merayap. Merayap kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Telah merayap kepada kalian penyakit-penyakit umat-umat sebelum kalian. Al-hasad wal-baghdha, yaitu kedengkian dan kebencian. Wal-baghdha hiyal haliqah. Al-baghdha itu saling membenci adalah haliqah, pencukur. Yang mencukur. Tetapi bukan halikata syar, bukan mencukur rambut. Halikata din, akan mencukur agama. Akan terkikis agama itu sedikit demi sedikit. La halikata syar, bukan pencukur rambut. Walladhi nafsi Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. La tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala unabbi'ukum. Maukah aku beritahu kalian bisyai'in, tentang sesuatu. Idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalau kalian lakukan, kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu? Yang kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Absus salama bainakum. Sebarkanlah salam di tengah kalian. Salam, senyum, sapa. Barakallahu fikum. Itu bukan motonya pom bensin. Itu memang disyariatkan ketiga-tiganya. Kalau assalamualaikum tapi mukanya cemberut, malah curiga, ada apa ini? Senyum. Menyapa seseorang dengan salam. Assalamualaikum. Tanyakan apa kabarnya. Ini barakallahu fikum, kecil tapi besar. Pernah ada seseorang bercerita bahwa dia merasa ada sesuatu dengan si fulan. si fulan juga merasa ada sesuatu dengan orang ini. Sehingga, karena memang jarang ketemu. Padahal kebetulan, sama sekali gak ada apa-apa. Akhirnya saling curiga. Subhanallah, ketika ketemu, dia berkata, Assalamualaikum. Kefalah. Keduanya mengatakan dengan sama, mukanya ceria, akrab kembali tanpa ada apapun. Subhanallah, hilang begitu saja setelah ketemu. Setelah anak ketemu, hilang semua itu. Pikiran-pikiran tadi. Mengapa? Lihat wajahnya, lihat ucapannya, lihat bagaimana sikapnya, ternyata tidak ada apa-apa. Barakallahu fiikum. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.